بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله، kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di majelis ini, mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Barakallahu fikum. Ikhwanawidina a'azakumullah, pada malam hari ini akan kita lanjutkan tentang syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal. As-su'alul awal, soal yang pertama, ma hiya syurutu qabulil amal, apa sajadah syarat-syarat diterimanya amal itu. Al-jawab, syurutu qabulil amali indallahi thalatha, syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah ada tiga. Al-imanu billahi wa tauhidihi, atau al-imanu billah wa tauhiduhu. Al-imanu billah wa tauhiduhu, beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Qala Allah Ta'ala fi haqqil kafirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, dan kami tampilkan amalan yang mereka lakukan. Faj'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan amalan itu menjadi debu yang terbang. Suratul Furqan ayat yang ke-23. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa min syurutil imani alla yanqudha sahibul amali imanahu bikufrin aw syirkin. Di antara syarat-syarat keimanan melaku amalan tidak membatalkan keimanannya dengan kekafiran atau kesyirikan. Kesyirikan bi ayyasrafa syai'a minal ibadati lighairillahi, dengan cara mempersembahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Kadu'ail anbiya'i wal amwat wal isti'anati bihim, seperti berdoa kepada para nabi, kepada orang yang telah mati, dan meminta tolong kepada mereka semua yang telah mati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan rusak apa saja yang mereka amalkan. Wa qala Ta'ala, walaqad auha ilaika walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika lain asyakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan, sungguh akan rusak semua amalmu, dan engkau sungguh akan menjadi orang-orang yang rugi. Asani syarat diterimanya amal yang kedua, al-ikhlas. Wa huwa al-amalul khalisu lillah min ghairi riya'in wala sum'atin, yaitu beramal murni untuk Allah tanpa disertai riya dan sum'ah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fad'u Allah mukhlishina lahud din, berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisa dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk dalam surga. Sahih rawahu al-Bazzar wa ghairuh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya. Asalis syarat diterimanya amal yang ketiga ialah al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ataqum ar-rasulu fakhuduhu, apa saja yang dibawa oleh Rasul untuk kalian maka ambillah. Wa ma nahaqum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka hentikanlah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd, barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak, ai ghair maqbul, tidak diterima. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh alimah Muslim. Barakallahu. Pembahasan kita pada malam hari ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terkait dengan al-ibadah wal-amal, ibadah dan amal. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa ibadah itu ialah ismun jami likulli ma yuhibbuhu wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali al-zahir wal-batinah. Nama yang mencakup setiap apa yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ibadah ini juga lebih dikenal dengan nama amal sholih, amalan yang baik. Karena amalan yang baik ialah amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal sholih ini juga mencakup ucapan dan perbuatan. Barakallahu fiik. Maka kita harus mengetahui hakikat daripada ibadah itu sendiri. Yang pertama, setelah kita mengetahui definisi ibadah dan amal soleh, maka kita telah mengetahui hakikat ibadah itu, bahwa ibadah atau amal soleh ialah agama Islam ini secara utuh. Fal ibadah yad-dinu kullu. Ibadah itu tidak lain adalah pengamalan agama Islam ini secara totalitas. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa hidup dan mati seorang muslim ia dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan amal saleh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku dan hewan korbanku, hidup dan matiku aku persembahkan untuk Allah, Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintah, dan akulah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, ikhwan fillah a'azzakumullah, ibadah memiliki dua rukun yang harus terpenuhi. Dua rukun yang menyebabkan amalan itu dinilai sebagai apa? Ibadah. Yang pertama ialah kamal hub, kesempurnaan dalam cinta. Kita ini beribadah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mengamalkan amal sholih itu harus disertai dengan kecintaan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Jadi kita melakukan ibadah ini, dasar utamanya ialah apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita rela merendahkan diri, rela mengabdi, rela menyerahkan hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun ibadah yang pertama, kamalul hub. Wal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, adzul wal khudu, merendahkan diri dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melaksanakan ibadah itu harus dilaksanakan dengan penuh kerendahan, dengan penuh apa nih? Ketundukan. Karena kita sadar kita ini apa ini? Hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan raja. Kita ini hambanya Allah. Harus merendah dan tunduk. Kalau dua perkara ini terpenuhi, maka orang ini telah melaksanakan suatu amalan yang bernama apa ini? Ibadah. Namun pertanyaannya, apakah setiap orang yang melaksanakan ibadah itu diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab, tidak. Ada syarat-syarat ibadah atau amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang masih belum muslim, maka syarat diterimanya ibadah ada tiga, sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Al-Aqidah Islamiyah tadi. Syarat yang pertama ialah al-imanu billah wa tauhiduhu. Harus beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir sekalipun amal kebaikannya banyak, biasa memberi bantuan sosial kepada kaum muslimin yang terkena bencana alam, ya, musibah, atau bahkan ada di antara sebagian mereka yang haji, tawaf di Ka'bah, atau mungkin sebagian mereka ada yang menyisakan sebagian uangnya untuk pembangunan masjid, padahal kafir. Ini ya, agak tahu orangnya ternyata kafir tapi masih suka bantu masjid. Maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan mereka itu. Kalau yang jelek kan jelas ditolak. Nah, yang baik, karena yang melakukannya masih kafir, belum beriman kepada Allah, belum bertauhid, maka ditolak. Ada sebagian orang kafir yang semacam itu, sehingga pada hari kiamat nanti amal-amal kebaikan mereka sewaktu di dunia ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak mendapat balasan karena Allah menolaknya, dan Allah jadikan menjadi debu yang berhamburan, berserakan, tidak ada manfaatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Kami tampilkan amal kebaikan orang-orang kafir, kemudian kami jadikan amal kebaikan mereka itu menjadi debu yang berhamburan, berserakan, tidak ada faedah dan manfaatnya. Sehingga syarat yang pertama ini harus terpenuhi. Setelah beriman dan bertauhid, maka syarat yang kedua adalah al-ikhlas, yakni beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan riya dan sum'ah. Riya ini melakukan suatu perbuatan agar dilihat kemudian dipuji oleh orang lain. Adapun sum'ah ialah seorang melakukan kebaikan agar didengar berita kebaikannya itu oleh orang lain dan diuji. Nah, riya dan sum'ah membatalkan amal. Barakallahu fikum. Sehingga sekalipun sudah beriman, sekalipun sudah bertauhid, harus ikhlas dalam beramal, meninggalkan riya dan sum'ah. Kemudian yang ketiga ialah al-muwafaqah lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih dikenal dengan apa ini? Al-ittiba, ya. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beribadah dan beramal tidak semata-mata ikhlas. Seperti ikhlas, ya, tidak, tapi harus sesuai ibadahnya dan amalnya dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesesuaian ini ikhwana fillah a'azzakumullah meliputi beberapa perkara. Yang pertama, sesuai al-jins, jenisnya. Jadi kalau ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan apa yang kita lakukan harus sejenis, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, harus sesuai ukurannya, al-qadar. Jadi ukuran ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sama dengan ukuran ibadah yang kita lakukan. Kalau yang pertama tadi itu seperti zakatul fitri, jenis yang dikeluarkan ialah makanan pokok, maka kita ya mengeluarkan zakatul fitri dalam bentuk makanan pokok. Enggak boleh zakatul fitri pakai semen atau pakai pasir atau pakai kerikil atau bahan bangunan lainnya, dikarenakan saat itu panitia pembangunan masjid sedang membutuhkan semen, pasir dan kerikil untuk ngecor. Enggak boleh. Jenisnya harus sama. Termasuk ukurannya juga demikian. Bukan berarti ukuran di sini itu banyaknya ibadah Rasulullah harus sama dengan yang kita lakukan. Atau kita ibadahnya harus sama banyaknya dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Enggak sebanding kita dengan beliau, ya. Nah, terlalu sedikit ibadah kita jika dibandingkan dengan ibadah beliau. Yang dimaksud ukurannya di sini ialah jenis ibadah itu ukurannya sama. Seperti kalau sholat isya Rasulullah mengerjakan 4 rakaat, maka kita mengerjakannya juga apa ini? 4 rakaat. Ukurannya sama. Gak boleh kita sholat isya kemudian 5 rakaat. Kemudian al-waktu, waktunya juga harus sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih hewan kurban pada saat hari apa ini? Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan Ayyamut Tasyrik, hari-hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Nah. Nah, kita juga harus menyembelih hewan kurban pada waktu seperti itu. Enggak boleh kemudian kita menyembelih hewan kurban pada waktu bulan Ramadan dengan anggapan biar pahalanya berlipat ganda, bulan penuh barokah. Enggak boleh. Itu tidak muwafaqah. Ya. Baik. Kemudian asbab, sebabnya juga harus sama. Sebab beliau melaksanakan amal soleh atau beribadah harus sama dengan kita, ya, maksudnya kita harus sama dengan beliau. sebab mengamalkan amal soleh atau ibadah. Seperti ada orang sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid, itu Rasulullah mengamalkannya, sholat tahiyatul masjid. Nah kalau kita sholat 2 rakaat ditanya, kamu kenapa sholat 2 rakaat? Jawabannya, ya sholatul mator, sholat hujat, bukan sholat istisqa minta hujan, tapi sholat karena turun hujan. Jangan turun dia langsung sholat 2 rakaat. Nah, Rasulullah gak pernah melaksanakan sholat 2 rakaat dengan sebab turunnya hujan itu. Maka tidak boleh tarfikum kita melakukan sesuatu yang sebabnya tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian al-makan, tempat pelaksanaan ibadah harus sama dengan tempat yang beliau laksanakan. Barakafikum. Tawaf itu tempatnya di mana? Di Masjidil Haram, di Ka'bah, di Makkah Al-Mukarramah. Kok boleh kemudian kita tawaf mengelilingi kuburan atau tawaf di Pakistan? Barakalakum. Tawafnya ya tempatnya di Ka'bah, di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah. Itu namanya al-muwafaqah lima ja'a bihir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, setelah kita memenuhi syarat-syarat ibadah 3 bagi yang masih non-muslim, 2 bagi muslim, maka kita juga harus mengetahui tentang pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ibadah ghayatun min khalqil khalqi. Ibadah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Berarti kalau kita melaksanakan ibadah, kita telah melaksanakan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Ini pentingnya ibadah. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, berarti kita tidak melaksanakan tugas sebagai apa ini? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan untuk beribadah kepada-Ku. Yang kedua, al-ibadah ghayatu irsalir rusul. Ibadah ini merupakan tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul. Jadi tugas utama para nabi dan rasul ialah mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah dan mengajari mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Sehingga kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menghargai tugas para nabi dan rasul. Nah, disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali bagaimana para nabi dan rasul berdakwah mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budullah malakum min ilahin ghair. Sembahlah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya, tidak ada sembahan selain Allah untuk kalian yang berhak diibadahi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali pasti menyeru kepada kaumnya. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah. Nah. Kemudian yang ketiga, di antara pentingnya ibadah ialah ibadah merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sampai kematian mendatangi seseorang. Jadi perintah yang harus dilaksanakan sampai mati itu ialah ibadah. Sehingga kalau kita beribadah kepada Allah sampai mati, berarti kita telah melaksanakan tugas dengan baik. Barakallahu fikum. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa keyakinan di sini ialah al-maut, kematian. Nah, kemudian pentingnya ibadah yang keempat, al-ibadatu wasfu malaikatihi wa anbiya'ihi. Ibadah itu ialah sifat para malaikat dan para nabi. Maksudnya para malaikat dan para nabi, mereka adalah hamba-hamba Allah yang terkenal rajin ibadahnya. Maka jika kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita mencontoh para malaikat dan para nabi. Walahu man fis samawati wal ard. Milik Allah makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa man indahu, dan milik Allah makhluk yang ada di sisinya, yakni para malaikat. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Para malaikat itu tidaklah sombong dari beribadah kepada Allah dan tidak pernah merasa jenuh dan bosan. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka terus membaca tasbih malam dan siang, tidak pernah berhenti. Baik. Kemudian yang kelima, dhammul mustakbirina anha. Di Allah mencela orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadanya. Jadi dengan meninggalkan ibadah, maka kita menjadi orang-orang yang sombong dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan beribadah kepada Allah, berarti kita selamat dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Rabb kalian, sembahlah aku, berdoalah kepada aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah. Taibarakatuh. Kemudian ikhwan fillah a'uzakumullah, kita juga harus mengetahui dasar-dasar yang menyebabkan ibadah kita menjadi sempurna. Kan ibadah itu kadang diterima tapi kurang sempurna. Kadang diterima dengan nilai yang sempurna. Bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang sempurna? Ada tiga perkara yang harus dipenuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Dengan nilai sempurna. Ya, kalau tadi kan syarat diterimanya ibadah. Kalau yang ini adalah syarat mendapatkan apa ini? Nilai yang sempurna dalam beribadah. Yang pertama ialah al-mahabbah. Harus membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bukti cinta. Ada dua bukti cinta. Yang pertama ialah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berusaha semaksimal mungkin mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala lini kehidupan. Berusaha untuk mencontoh ibadah beliau. Tanda cinta. Tanda cinta yang kedua ialah al-jihad fi sabilillah. Nah ini rela untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan jihad fi sabilillah berarti orang ini betul-betul paripurna cintanya kepada Allah. Rela mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, al-mahabbah. Yang kedua ialah al-khauf. Kita harus memiliki sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut kepada Allah yukhana bitina azakumullah itu bisa terjadi jika seorang hamba memiliki tiga perkara. Kalau tiga perkara ini dimiliki, maka akan timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah seorang hamba mengetahui betapa rendahnya dia, betapa jeleknya dia. Jadi kalau seorang hamba menyadari dirinya itu banyak kekurangan, banyak pelanggaran, nah akan timbul rasa takut pada Allah. Yang kedua, memahami ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal dan tahu apa yang akan diterima bagi mereka-mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah ini menyebabkan seorang hamba itu takut pada Allah. Dan yang ketiga, seorang hamba menyadari bahwa bisa jadi Allah menghalangi antara dia dan taubat. Menyadari bahwa bisa jadi Allah akan menghalangi antara dia dan taubatnya. Nah, walaupun pintu taubat itu terbuka selama belum ditutup, sebelum nyawa berada di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, tetapi kalau Allah mengandaki ada hamba-hamba yang terhalang dari taubat. Nah, jangan sampai terjadi. Nah, kalau seorang hamba menyadari bahwa bisa jadi Allah menghalangi antara dia dan taubatnya, enggak diberi hidayah untuk bertaubat, maka mati dalam keadaan menanggung banyak apa ini? Dosa, sehingga dia takut. Nah, tiga perkara inilah yang menyebabkan seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memaksimalkan ibadahnya. Kemudian yang ketiga ialah arja, berharap terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu bahwa Allah memiliki surga yang penuh dengan kenikmatan, maka dia sangat berharap untuk bisa menikmatinya. Dan cara satu-satunya ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nah, jika tiga perkara ini dipenuhi, maka ibadah seseorang bisa diterima dengan nilai sempurna. Karena tiga perkara ini yang memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah, tidak asal melaksanakan, tapi benar-benar memperhatikan kesempurnaan ibadah itu. Barakallahu fikum. Nah, ibadah kalau kita kelompokkan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah ibadah al-lisan, ibadah tulisan, ibadah yang terkait dengan lisan. Ya, seperti membaca hamdalah, membaca syahadah, dikir, istighfar, berdoa dan yang semisalnya, ya, ucapan-ucapan yang baik. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, ibadah tuljawarih, ibadah anggota badan yang lain selain lisan, ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga ialah ibadatul qalbi, ibadah yang terkait dengan apa ini? Hati. Seperti mahabbah, cinta kepada Allah, khauf, takut kepada Allah, raja, berharap kepada Allah, tawakal dan yang semisalnya. Ini semuanya adalah macam-macam ibadah. Dikelompokkan jadi tiga. Semua jenis ibadah masuk dalam salah satu dari apa ini? Tiga kelompok ibadah itu. Nah, dengan demikian ya Bapak-Ibu Allah, kita telah menyelesaikan pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa melaksanakan tugas ibadah ini dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.